Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk merasakan salah satu nikmatnya, yaitu nikmatul thalabul ilm. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca tafsir As-Sa'di. Dan pada pertemuan yang terakhir di tempat yang mulia ini, insyaallah sampai pada surat At-Tariq ayat yang ke-10. Walaupun kemarin sempat dibaca ayat yang ke-11 sampai dengan 17 ketika Ramadan, insyaallah akan kita ulangi kembali membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ke-17. Berkata rahimahullah ta'ala, yaitu Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di tafsirihi, thumma aqsama qasaman thaniyan ala sihatil Qur'ani. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman atau bersumpah dengan sumpah yang kedua atas kebenaran Al-Quran. Berarti sebelumnya, pada ayat yang telah lewat, kita telah melewati sumpah yang pertama, yaitu di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sama'i wat-thariq. Ini adalah sumpah yang pertama. Ya, kalau antum masih ingat, ini adalah sumpah yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Tariq. Kemudian pada ayat yang ke-11 ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah yang kedua, yaitu qasaman thaniyan ala sihatil Qur'an. Yaitu Allah bersumpah pada ayat yang ke-11 ini untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan sebagaimana pada ayat-ayat yang telah lewat bersama kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemuliaan, ketinggian, dan keagungan Al-Quran, Allah terlebih dahulu membukanya dengan sumpah. Faqala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sama'i dzatir rajah wal ardi dzati sada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan as-sama. Al-muqsamu bihi di sini adalah as-sama, yaitu Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu al-muqsamu bihi. Sedangkan al-muqsamu bihi pada ayat yang pertama, yaitu Allah bersumpah dengan at-tariq. Kemudian al-muqsamu alaihi pada sumpahnya yang pertama, yaitu in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Dan pada ayat ini, ayat yang ke-11 ini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan as-sama. Jadi as-sama ini adalah al-muqsamu bih. Ya, kalau sumpah itu di situ ada huruf qasam. Di sini ada al-waw. Kemudian al-muqsamu bihi, yaitu yang dipakai untuk bersumpah. Yang di sini adalah as-sama. Kemudian ada juga al-muqsamu alaihi, yaitu tujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah itu untuk apa. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan kebenaran Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ketika di situ ada huruf qasam, maka isim yang setelahnya dibaca dengan apa? Ahadi. Harokatnya. Ahubet. Ketika di sini Allah bersumpah dengan huruf qasam, isim setelahnya dalam keadaan apa? Dengan harokat apa? Dengan majrur atau kasroh, iya. Wassamai. Itu dibaca dengan kasroh. Tidak dibaca wassama'a atau wassama'u. Tapi wassama'i dhatir raj'i. Wal ardi dhatis sada. Demi langit yang memiliki atau mengandung hujan. Wal ardi dhatis sad. Wal ardi dhatis sada. Yaitu dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Ay tarji'us sama'u bil matari kulla amin. Wa tansa'idul ard lin nabati. Makna was-sama'i dzatir raj'i yaitu tarji'us sama' bil matari kulla yaum kulla amin. Yaitu langit kembali. Kembali dengan bil matar, dengan hujan. Jadi langit kembali dengan hujan setiap tahun. Maka kita mengenal pada setiap tahun ada musim hujan. Nah ini makna, salah satu makna dari wassama idza tiraji'i. Yaitu tarji'us sama'u bil matari kulla amin. Wa tansa'idul ard lin nabati. Dan bumi terbelah karena tumbuh-tumbuhan. Yaitu ketika air hujan turun ke bumi, kemudian ke tanah diserap oleh benih-benih, maka akan tumbuh tumbuhan. Dan bumi ketika tumbuhan itu tumbuh apa? Terbelah, iya, terbuka. Nah, ini salah satu maknanya. Fa ya'ishu bidzalika al-adamiyun wal bahaim. Maka hidup yaitu manusia dan binatang dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Mereka memakan tumbuh-tumbuhan tersebut. Ini adalah salah satu makna yang pertama. Wa tarji'us samaa aidan bil aqdari wasyu'unil ilahiyyah kulla waqtin. Dan langit kembali dengan takdir-takdir dan ketetapan-ketetapan ilahi setiap waktu. Yaitu dengan kematian. Wa tansa'idul ard anil amwat. Dan bumi terbelah dengan adanya mayit-mayit yang dikuburkan. Ketika orang mati, maka digali sehingga di sini bisa dilihat bumi terbelah. Dikuburkan orang-orang yang mati. Sehingga pada ayat yang ke-11 dan 12 ini memiliki dua makna. Yang pertama yaitu tarji'us sama bil matari kulla amin. Yaitu langit kembali dengan hujan setiap tahun. Dan dengan hujan tersebut bumi terbelah dan tumbuhlah tumbuhan. Dan hidup darinya, hidup dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut adalah al-adamiyun, yaitu anak Adam, manusia, wal-bahaim, yaitu hewan-hewan ternak, dan yang lainnya. Kemudian makna yang kedua, yaitu tarji'us sama'a aidan bil-akdari wa syu'unil ilahiyyah, yaitu langit kembali dengan takdir-takdir dan ketetapan-ketetapan Allah, yaitu berupa kematian. Watan sa'idul ard anil amwat, dan bumi terbelah disebabkan karena orang-orang mati tersebut dikuburkan, digali bumi. Ini adalah makna yang terkandung pada ayat yang 11 dan yang ke-12 ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan innahu yaitu ai al-Qur'anu yaitu Al-Qur'an. Maka perhatikan di sini bagaimana tinggi dan mulianya Al-Qur'an sehingga Allah ketika ingin menjelaskan ketinggian dan kemuliaan Al-Qur'an itu dengan sumpah. Didahulu dengan qasam. La qaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah pembeda di antara hak dan yang batil. Ai haqqun wa sidqun bayyinun wadhihun. Yaitu Al-Quran itu adalah hak. Benar. Wasidqun. yaitu jujur. Bayyinun wadihun, yaitu jelas dan gamblang. Hakun, itu tidak ada keraguan pada Al-Quran. Wasidqun, tidak ada kedustaan pada Al-Quran. Bayyinun wadihun, tidak ada kesamaran pada Al-Quran. Wama huwa bil hazl, dan bukanlah Al-Quran itu senda gurau. Al-Quran itu bukan senda gurau, bukan olok-olok, bukan candaan. Ayjadun laisa bil hazl, yaitu Al-Quran itu sungguh-sungguh. Al-Quran itu terdapat padanya kemuliaan. Laisa bil hazl, bukan olok-olok, bukan senda gurau, sehingga kita tidak boleh bersenda gurau dengan Al-Quran, beristihza dengan Al-Quran, membuat orang tertawa dengan Al-Quran, maka ini haram hukumnya. Bahkan disebutkan istihza bil Quran itu termasuk dari salah satu pembatal keislaman dan keimanan seseorang. Kalau antum mempelajari Nawaqidul Islam pada pembatal yang ke-6, maka di sini menunjukkan bahwasanya istihza bil Quran, yaitu mengolok-olok atau mengada-ngada, atau bersenda gurau dengan Al-Quran, membuat orang tertawa dengan Al-Quran, maka ini termasuk dari pembatal keislaman seseorang. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul a'billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'una." Apakah kepada Allah, katakanlah apakah kepada Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'una, kalian memperolok-olok. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, tiada arti kalian meminta maaf, kalian telah kafir setelah beriman. Disebutkan asbabun nuzul ayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala di dalam sahih asbabun nuzul, bahwasanya ketika perang Tabuk ada seseorang dari kalangan munafik yang mengatakan atau mencela Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Orang ini mengatakan bahwasanya para pembaca Al-Qur'an, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, itu tidaklah mereka ini orang yang paling buncit perutnya, kemudian paling dusta lisannya, dan mengatakan pula orang-orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka ada salah seorang sahabat, di dalam riwayatnya disebutkan Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, mengatakan kepada orang tadi, sungguh engkau telah dusta, engkau munafik, maka aku akan melaporkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tadi mendatangi Rasulullah dalam keadaan Rasulullah telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian tadi. Sehingga orang yang tadi mencela Rasulullah dan para sahabatnya datang kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah telah berada di atas untanya. Dan Ibnu Umar mengatakan, orang tadi kelihatan bergelantungan di tali pelananya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, wahai Rasulullah, kami hanya bersenda gurau, bercanda, sebagaimana orang-orang mengisi waktu di dalam perjalanan. Tidak ada niat kami untuk menghindarkan atau menghinakan. Maka perkataan orang ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Qul a'billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'una. Katakanlah apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh engkau telah kafir setelah keislaman. Maka berhati-hatinya dari permasalahan al-istihza. Mungkin kita mendapati anak-anak kita karena ketidaktahuan mereka memplesetkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita dapati ini ya. Beberapa anak mungkin karena tidak mengetahui akhirnya mempelesetkan bacaan Al-Quran ya dengan sesuatu yang tidak pantas. Jadi ya min fadliku, mungkin kalau antum menemui anak-anak ataupun yang lainnya bersenda gurau seperti itu, untuk diingatkan. Wa huwa al-qawlu alladhi yafsilu baina at-tawa'if wal maqalat wa tanfasilu bihi al-khusumat. Al-Qur'an itu adalah perkataan atau firma atau kalam yang membedakan di antara tawaif, yaitu kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, yaitu kelompok-kelompok sempalan, wal maqalat, dan perkataan-perkataan. Ini membedakan di antara hak dan yang batil. Wa tanfasilu bi al-khusumat, dan dengan Al-Qur'an pula yaitu diputuskan perkara di yang terjadi pertikaian padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum, yaitu pada ayat yang selanjutnya, innahum ay al-mukadzibina, yaitu orang-orang yang mendustakan, lir-rasuli walil-qur'ani, yaitu orang yang dia mendustakan para rasul dan Al-Qur'an. Yaitu pada ayat ini yaitu orang-orang Quraisy, wa man ba'dahum, yaitu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul, bukan hanya pada saat Al-Qur'an ini diturunkan, bukan hanya pada kaum musyrikin Quraisy saja ya. Maka pada sampai hari kiamat nanti, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an itu ada, senantiasa ada. Bahkan yang mengaku sebagai orang muslim. Ketika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel menyeberangi Laut Merah, ataupun banjir yang Allah timpakan kepada kaum Nuh alaihi salam, maka mereka mengatakan, jangan percaya terlebih dahulu dengan kisah ini. Belum tentu secara faktual terjadi. Ini ada yang mengaku muslim tapi mengatakan seperti ini. Yakiduna kaida, yaitu mereka orang-orang yang mendustakan para rasul dan mendustakan Al-Qur'an, mereka membuat rencana atau membuat tipu daya. Liyadfa'u bikaidihim al-haq, yaitu mereka menolak kebenaran dengan tipu daya mereka. Wa yu'ayyidul batila, dan dengan menolak kebenaran tersebut mereka ingin menguatkan kebatilan mereka. Wa akidu kaida, dan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini, juga membuat rencana, li idharil haq, untuk menunjukkan, menampakkan kebenaran. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu mereka benci dengan kebenaran tersebut. Walidaf'i ma ja'u bihi minal batil, dan mereka, dan itu Allah Subhanahu wa taala, menolak kebatilan yang mereka bawa. Wa yu'lamu bihadza manil ghalib, dan dengan tipu daya atau dengan rencana Allah ini diketahui siapa yang sesungguhnya yang akan menang. Fa innal adami ad'afu wa ahqaru min an yughalibal qawi al-alimi fi kaidihi. Maka sesungguhnya al-adami, yaitu anak Adam, manusia, ad'afu, sangat lemah, wa ahqaru, dan sangat hina untuk bisa mengalahkan al-qawi, Al-Alim, untuk mengalahkan yang maha kuat dan yang maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang akan mampu untuk mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh karena itu beritangguhlah kepada orang-orang kafir itu, yaitu beritangguhlah barang sebentar, ay qalilan. Fa sayalamuna aqibata amrihim, maka mereka yaitu orang-orang kafir tersebut akan mengetahui akibat atau akhir dari perkara mereka. Hina yanzilu bihim al-iqab, yaitu ketika turun al-iqab atau hukuman atau azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengetahui ya, bagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan kaum-kaum terdahulu yang mereka mendustakan para rasul. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana akhir keadaan mereka ketika mendustakan para rasul. Maka kita mengetahui kaum Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka dalam kurun waktu yang lama, ya, didakwahi oleh beliau dengan lembah lembut, dengan kesabaran. Tetapi apa balasan mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam? Dicaci, dikatakan gila, ya. Sampai menantang Nabi Nuh alaihi salam untuk mendatangkan azab kepada mereka. Maka diturunkanlah azab kepada mereka, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhir kehidupan mereka. Kita juga bisa lihat bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam yang melakukan perbuatan keji, menjijikan, iya. Ketika didakwahi, dinasihati oleh Nabi Lut alaihi salam, apa tanggapan mereka? Merendahkan, mengejek, menghina Nabi Lut alaihi salam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara mereka. Allah angkat negeri mereka. Disebutkan bahwasanya di sebagian kisah, kokok ataupun dolongan anjingnya itu sampai terdengar oleh penghuni langit. Kemudian setelah itu Allah balik. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Kemudian Allah hempaskan kembali ke bumi. Setelah itu Allah menghujani mereka dengan bebatuan dari neraka. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim matara hijaratan min sijjilin mamdud. Ini kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Begitu juga kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Ketika mendustakan apa yang didakwakan oleh Nabi Saleh alaihi salam, bagaimana akhir kehidupan mereka? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan suara petir yang menggelegar, sehingga mati semua orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi Lut, Nabi Saleh alaihi salam, seperti pohon kurma yang kering. Bagaimana juga kisah Ashabul Madyan, yaitu kaumnya Nabi Syu'aib alaihissalam yang mendustakan Nabi Syu'aib alaihissalam. Allah kirim kepada mereka yaitu suara yang menggelegar, kemudian mereka mati seketika. Maka ini adalah akhir-akhir orang-orang yang mendustakan para rasul alaihimussalam. Dan ini benar di dalam Al-Quran, iya, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dongeng. Sebagaimana perkataan orang-orang Quraisy, idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yaitu ketika dibacakan ayat-ayat kami, yaitu kisah-kisah orang-orang atau kaum terdahulu kepadanya, pada orang-orang Quraisy, qala hadza asatirul awwalin, mereka mengatakan, atau dia mengatakan, ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka itu jangan seperti ini, ya. Karena ada sebagian, ya, pada saat ini muncul orang-orang yang mereka mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran, mengatakan tidak mungkin kejadian Nabi Musa alaihissalam, kemudian banjir yang terjadi terjadi pada kaum Nabi Nuh itu terjadi secara nyata itu enggak ada. Jangan percaya dulu. Ini ada orang yang mengatakan seperti ini dan dia mengaku muslim, Allah musta'an. Ini adalah kisah yang benar Allah sebutkan sebagai pelajaran bagi kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Yaitu pada kisah-kisah ini, ya disebutkan sebelumnya, kisah-kisah kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, itu pada kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Kemudian al-qasam'a menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ini pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan surat Al-Buruj dalam ayat menyebutkan tentang kisah Fir'aun dan kaum Tsamud, maka beliau menyebutkan disebutkannya kisah-kisah ini di dalam Al-Qur'an adalah sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki hati, orang yang menggunakan pendengarannya dan dia mempergunakan, ia mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Maka di dalam surat At-Tariq ini ada beberapa faidah atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah bersegera untuk beramal, ya. Yaitu bersegera di dalam beramal soleh, kemudian sabar di dalam beramal, berhati-hati dari kemaksiatan. Kenapa? Karena semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan pun akan dicatat oleh para malaikat. Mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap kecuali akan ditulis oleh dua malaikat. Perkara kecil akan dicatat oleh mereka dan akan ditunjukkan nanti pada hari kiamat nanti. Sampai orang kafir pun terheran, iya, ketika disodorkan, diperlihatkan catatan amalan mereka. Heran, sampai perkara-perkara yang kecil itu ada dicatat di dalam catatan amalan mereka. Dan semua ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amalan sebesar biji dzarrah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perhatikan, ini membuat kita untuk lebih bersegera di dalam beramal dan berhati-hati di dalam perkara kemaksiatan. Kemudian perkara yang kedua adalah menunjukkan bahwasanya perhatian dari kita yang lebih terhadap Al-Qur'an. Di dalam banyak ayat, di dalam banyak surat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ketinggian, kemuliaan dan keagungan Al-Qur'an. Sehingga kita mencurahkan waktu kita untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Baik itu dari sisi bagaimana membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan, juga mempelajari tafsirnya, mempelajari makna yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahui makna dan maksud ayat dari Al-Quran yang kita baca kecuali dengan belajar? Jangan kita hanya membaca tapi tidak mengetahui maknanya. Sehingga diperlukan kesungguhan dan keseriusan kita untuk mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui apa yang kita baca maknanya. Dan ini yang bisa membuat keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya. yaitu dengan mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, bagaimana perkataan ulama, penjelasan para ulama tentang ayat-ayat tersebut. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan kurang lebih setengah juz dari juz ke-30 ya. Kita mulai dari An-Naba dan sekarang masuk surat At-Tariq. Maka ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, atau dua pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Tariq. Dan mudah-mudahan yang telah kita pelajari bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacanya, kita mengetahui maknanya. Antum bisa lihat bagaimana di dalam ayat-ayat yang telah lewat ya, diceritakan bagaimana tentang hari kiamat, diceritakan bagaimana tentang an-nar, diceritakan bagaimana tentang al-jannah. Ini seharusnya mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi belajar, mempelajari Al-Qur'an. Sehingga kita ketika membaca Al-Qur'an bertambah keimanan kita, bukan membaca terus lewat. Tidak tahu maknanya apa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa terus mengkaji dan mempelajari ayat-ayatnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, tam tafsiru suratit tariqi. Selesai tafsir surat At-Tariq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. InsyaAllah pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.